Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun la yukallaful 'abdu min al-'amali ma la yutiqu. Bab, tidak diperkenankan membebankan kepada seorang budak sebuah pekerjaan yang tidak dia mampu. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibn Yazid, Abu Abdurrahman al-Makki, yang ma'ruf dengan Al-Mukri, Abdullah bin Yazid Al-Mukri, siqatun fadilun, qala حدثنا سعيد ابن أبي أيوب الخزاعي مولاهم المصري أبو يحيى ابن مقلاس. Jadi Sa'id kunyahnya adalah Abu Yahya, sedangkan Abu Ayyub namanya lah Miqlas, menggunakan sad. Miqlasun. Abu Yahya ibnu Miqlas. Thiqatun sabtun. Qala haddathani ibnu Ajlan, berkata Sa'id ibnu Abi Ayyub telah menghabarkan kepadaku ibnu Ajlan. Ibnu Ajlan di sini siapa? Abdul Wahid. Siapa Faris? Muhammad ibnu Ajlan. Wa mahaluhu Faris? Muhammad bin Ajlan. Thiqah, saduq, da'if. Hah? Apa? Lupa. Ahmad Fatoni. Muhammad bin Ajlan wa mahaluhu. Umair. Mana Umair? Thiqah. Syiqah. Barakallahu fikum. Awaz. Mana Fawaz? Wa mahaluhu Muhammad bin Ajlan. Sering. Fawaz. Yuda Abu Hazm. Wa mahaluhu, mana lagi ini anak-anak lama ini? Yang tuanya di pondok pesantren ini, mana? Abdul Hakim. Wa mahaluhu Muhammad bin Ajlan. Loh. Ubaid kecil. Saduq ahsan ta. Barakallahu fikum. Ya Muhammad bin Ajlan saduq. Apa keunikan beliau? Siapa yang tahu? Mujahid. Ada sesuatu yang unik pada Ibnu Ajlan ini. Apa kira-kira? Apa mujahid? Huda. Mau kemana Huda? Ke belakang. Udah kebelet nih. Sabar, kalau belum kebelet disuruh jawab pertanyaan dulu. Yahya. Keunikannya apa Ibnu Ajlan? Ada sesuatu yang unik pada beliau. Ubaid besar. Hah? Loh, Afif. Loh, masa harus Abi yang jawab? Tayyib. Apa keunikan Ibnu Ajlan Yazid? Iya, beliau ini termasuk contoh para ulama yang lama di dalam kandungan. Iya, jadi tuanya itu di dalam kandungan. Berapa tahun Yazid di dalam kandungan? Hah? Baik, ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Masya Allah. Iya. Barakallahu fikum. Yang seperti beliau dari kalangan para imam siapa? Rifki. Imam Malik. Iya, Imam Malik juga sama. Lama di dalam kandungan, barakallahu fikum. An Bukair ibni Abdullah. Dari Bukair bin Abdullah. Bukair ibnu Abdullah ibnil Ashaj. Hamzah Shin Jim Ashaj. Bukair ibni Abdullah ibnil Ashaj. Maula Bani Makhzum. Abu Abdullah atau Abu Yusuf Al-Madani. Thiqatun. An Ajlan. Ayib. Ajlan di sini adalah ayahnya Muhammad. Muhammad bin Ajlan. Barakallahu fikum. Tayyib. Ajlan maula Fatimah bintu Utsbah. La ba'sa bihi. Tayyib. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa mahalu hadzas sanad Abdul Razzaq. Terus bagaimana keadaan sanad hadis ini? Hah? Sahih. Baik. Wa mahalu hadzal isnad. Bagus, taufik. Hasan. Wa mahalu hadzal isnad Faisal. Sahih. Masyaallah, kok beda-beda ya. Wa mahalu hadzal isnad Rahmat Hasan. Dua-dua ini. Dua mengatakan sahih, dua mengatakan hasan. Mana yang rajih Izzat? Hasan. Kenapa? Karena di dalamnya ada rawi yang shaduq. Siapa? Muhammad bin Ajlan. Iya, sehingga sanadnya hasan. Kalau ada rawi yang shaduq di dalam sebuah sanad, maka derajatnya hasan, barakallahu fikum. Begitu juga Ajlan, la ba'sa bihi, juga sama. Yuhassan hadithu. Iya, rawi yang disifati dengan la ba'sa bihi dihasankan. Barakallahu fikum. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu, bagi para budak makanan dan pakaiannya. Lam di sini untuk menunjukkan al-milk, yang maknanya adalah hak. Iya, di antara hak para budak adalah mendapatkan makanan dan pakaian. Barakallahu fikum. Ayyib. Ketentuannya apa barakallahu fikum? Ketentuannya adalah bil ma'ruf. Iya. Makanan dan pakaian tersebut adalah makanan dan pakaian yang layak. Iya. Yang memang standar. Barakallahu fikum. Tayyib. Sesuai dengan apa? Uruf setempat. Itu minimalnya. Bagi para budak, mereka mendapatkan makanan dan pakaian yang layak. Barakallahu fikum. Ya. Makanannya manusia, pakaiannya manusia. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun yang afdal, sebagaimana yang sudah kita bahas, makanan dan pakaian yang mereka miliki sama seperti yang digunakan oleh majikannya. Itu yang afdal. Barakallahu fikum. Adapun yang di bawah standar, berarti itu sudah termasuk kezaliman, sudah termasuk dosa. Ya, seorang yang memberikan makanan kepada budaknya sama dengan makanan sapi dan kudanya. Itu zalim. Paham Ivan ya? Tayyib. Seorang memberikan pakaian kepada budaknya, barakallahu fikum, tayyib, dengan pakaian yang tidak layak. Iya, pakaian yang sobek-sobek, barakallahu fikum, pakaian yang terbuat dari karung goni, iya, atau yang semisal dengannya. Maka itu juga barakallahu fikum merupakan kezaliman dan sudah terhitung dosa. Barakallahu fikum. Aib. Itu di antara hak para budak. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini barakallahu fikum, di dalam Islam al-muluk al-mamluk ya lahu hak, bahwasanya para budak juga memiliki hak. Paham ikhwan? Ini sebagai bantahan di mana sebagian pihak yang menyatakan para budak itu tidak memiliki hak sama sekali. Paham ikhwan ya? Dai barakallahu fikum. Sehingga ya mereka tidak menganggapnya sebagai manusia. Iya, barakallahu fikum. Dianggap seperti hewan. Barakallahu fikum. Namun hak para budak itu memang tidak seluas iya haknya orang-orang merdeka. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada hal-hal yang dibatasi bagi para budak. Yang terhak mereka adalah hak untuk mendapatkan makanan dan pakaian yang layak. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dari sini barakallahu fikum untuk terkait dengan al-khadim, para pembantu, min babil aula. Iya. Para pembantu, barakallahu fikum, para buruh, mereka tentunya lebih layak lagi untuk mendapatkan apa? Makanan dan pakaian yang layak. Paham ikhwan ya? Tayyib, barakallahu fikum. Bagi mereka para bos, ya, para majikan, barakallahu fikum, diharapkan mengetahui hal tersebut, ya, memberikan makanan dan pakaian kepada para pembantu dan anak buahnya ataupun para buruh. Paham ikhwan? Baik, barakallahu fikum. Dan itu sudah diatur di dalam Islam. Iya, 14 abad yang silam terkait dengan hak para budak. Barakallahu fikum. Apalagi haknya para buruh dan pembantu. Barakallahu fikum. Baik. Yang mungkin baru saat ini yang ngetren. Ya, di mana pemerintah memberikan keputusan yang barakallahu fikum resmi terkait dengan hak para buruh. Ya, hak barakallahu fikum para pekerja. Paham kan ya? Tapi di dalam Islam sudah lama. Ya, mereka diberikan hak untuk mendapatkan makanan dan pakaian yang layak. Barakallahu fikum. Ayyib. Wa la yukallafu minal amal ma la yutiq. Dan janganlah dia membebankan kepada budak tadi sebuah amalan yang tidak dia mampu. Barakallahu fikum. Ayyib. Baik. Al taqah di sini barakallahu fikum terkait dengan kemampuan ya fisik ataupun kemampuan barakallahu fikum keahliannya. Paham ya? Terkait dengan fisik barakallahu fikum yaitu jenis pekerjaan yang dia laksanakan itu harus sesuai dengan kekuatan dia. Ya. Kalau dia hanya mampu, misalnya contoh para buruh yang mengangkut barang-barang gitu ya. Kalau dia hanya mampu mengangkut barang seberat 1 kuintal, ya sudah. Iya, itu yang dipasrahkan kepada dia. Sehingga termasuk kezaliman kalau ada seorang majikan atau tuan, iya, membebankan untuk para buruh atau pembantu ataupun budak barakallahu fikum di luar kemampuannya. Ini terkait dengan fisik. Iya, mampunya 1 kuintal barakallahu fikum dikasih beban 5 kuintal, maka itu sudah termasuk kezaliman. Demikian juga barakallahu fikum terkait dengan kemampuan. Iya. Atau keahlian. Barakallahu fikum. Tayyib. Misalnya seorang budak ataupun seorang buruh ataupun seorang pekerja barakallahu fikum dia tidak mampu iya memegang pekerjaan yang ada hubungannya dengan komputerisasi. Iya. Ada hubungannya dengan koneksi internet dan macam-macam. Iya, karena memang dia tidak memiliki keahlian dalam hal tersebut. Maka tidak termasuk iya barakallahu fikum keadilan dan termasuk kezaliman kalau dia menempatkan orang tersebut pada pekerjaan tadi. Paham ikhwan ya? Hai, barakallahu fikum. Dalam keadaan dia tidak pernah belajar sama sekali, dia ditempatkan di barakallahu fikum bagian ya administrasi gitu ya. Sehingga urusannya dengan komputer, dengan internet dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum ya. Hai. Akhirnya ikhwan, akhirnya banyak pekerjaan yang terbengkalai. Iya. Barakallahu fikum. Kecuali setelah diadakan yang namanya training. Ya. Diajari terlebih dahulu baru ditempatkan di tempat tersebut. Maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Salih, Katibul Lais, sekretarisnya Imam Lais bin Sa'ad. Tayyib. Sadukun kathirul ghalab. Qala haddathani al-Lais. Telah menghabarkan kepadaku Al-Laits, itu Laits ibnu Sa'ad. Qala haddathani ibnu Ajlan, yaitu Muhammad bin Ajlan tadi, saduq. An Bukair, yaitu Bukair ibnu Abdullah ibn al-Ashaj, anna Ajlan aba Muhammad haddathahu qubaila wafatih. Bahwasanya Ajlan Abu Muhammad, abinya Muhammad, memberitakan kepada Bukair menjelang wafatnya beliau, annahu sami'a Abu Hurairah yaqul, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallahu illa ma yutiq. Para budak itu memiliki hak makanan dan pakaian dan tidak boleh membebani kepadanya kecuali apa yang dia mampu. Barakallahu fikum. Baik. Dari sanad yang kedua ini barakallahu fikum, di situ ada pelajaran buat kita terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ajlan. Iya. Dan itu yang sering dilakukan oleh para salaf barakallahu fikum, bahwasanya mereka selalu menghidupkan setiap saat dan waktu mereka dengan yang namanya ilmu. Iya. Tidak pernah luput kesempatan dan keadaan mereka dengan yang namanya ilmu. Iya, sampai-sampai dalam keadaan sekarat, dalam keadaan susah, mereka masih menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bagaimana hirs, semangat para salaf barakallahu fikum untuk menyampaikan ilmu agama ini barakallahu fikum. Ya. Al muadzin yuadzin. Awalan. Baik, kita lanjutkan satu sanad lagi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad ibnu Musarrah Abu al-Hasan thiqah. Qala haddatsana Yahya di sini adalah Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Ya, siqatun. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Al-A'mash. Siapa namanya Fatur? Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi. Ya. Barakallahu fikum. Siqatun mudallis walam yadhurra tadlisuhu. Beliau seorang rawi yang siqah dan mudallis, namun tadlisnya tidak berbahaya. Ini menurut pendapat yang sahih. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-A'mash ini ma'ruf dengan tadlis apa, Abu Salamah? Hah? Al-A'mash ini ma'ruf dengan tadlis apa? La. Ma'ruf dengan tadlis apa, Nanang? La. Ma'ruf dengan tadlis apa? Hamzah. Hah? Taib. Labas. Tadlis sukut. Qala al-ma'rur. Aih. Ma'rur ibnu Suwaid. Barakallahu fikum. Taqaddam. Mararna bi Abi Dzar alaihi wa alaihi thawbun. Kami melewati Abu Dzar dan beliau mengenakan pakaian. Wa ala ghulamihi hullah. Dan pelayannya menggunakan hullah. Fakulna, kami mengatakan, lau akhadta hadha wa a'taita hadha ghairah, kanat hullatan. Qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu wal yulbisuhu mimma yalbas wala yukallifuhu ma yaghlibuhu fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu alaihi. Barakallahu fikum. Baik, ini sudah lewat hadisnya ya. Wallahu taala alam biswa. Baik. Sini ada beberapa pertanyaan. Apakah disunahkan bagi kita untuk mencukur rambut anak bayi yang baru lahir? Dan apa dasarnya? Naam. Iya. Dasarnya adalah beberapa riwayat yang menunjukkan tindakan Nabi SAW mencukur rambut cucu beliau, Hasan dan Husain, itu pada hari ketujuh dari kelahirannya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian, barakallahu fikum, rambut yang dicukur tadi, iya, ditimbang beratnya berapa. Iya. Ditimbang beratnya berapa, kemudian dinominalkan dengan perak. Kemudian uangnya disedekahkan. Jadi bukan sekedar mencukur saja, tapi ada ritual yang lainnya. Iya. Jadi ditimbang beratnya berapa, misalnya berat rambut bayi tadi barakallahu fikum 0, berapa gram gitu ya. Maka ditanya, harga perak saat ini berapa 1 gramnya? Iya. Anggap saja misalnya berat rambut bayi tadi 1 gram, ya dinominalkan perak berapa harganya 1 gram. Misalnya 10 ribu, ya sudah, Anda sedekahkan uang 10 ribu tadi. Paham ya ikhwan? Baik. Itu yang disunnahkan. Barakallahu fikum. Namun terkait dengan anak wanita, di situ ada khilaf. Ya, sebagian para ulama menyatakan untuk anak wanita tidak disyariatkan dicukur rambutnya. Ya, itu diantara fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala yang pernah saya baca. Barakallahu fikum. Baik. Jadi pencukuran rambut itu untuk anak laki-laki saja. Barakallahu fikum. Baik. Namun kalau dari sisi kesehatan, barakallahu fikum, diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud, itu bagus. Ya. Barakallahu fikum. Karena dengan dicukur rambutnya sang bayi tadi barakallahu fikum, itu akan membuang tayyib rambut yang enggak bagus. Iya. Jadi ketika anak dalam kandungan itu kan rambutnya sudah tumbuh dan itu bercampur dengan cairan ketuban dan yang semisal dengannya ada adza kata beliau. Sehingga setelah dicukur rambut itu akan tumbuh yang baru dan rambut yang lebih bagus. Ikhwan ya. Itu yang dijelaskan oleh beliau. Sehingga bagi mereka yang ingin tetap mencukur rambut anaknya, entah itu laki-laki ataupun perempuan, tapi kalau untuk yang perempuan hanya sekedar mencukur, ditinjau dari sisi kesehatan tadi, dengan harapan nanti tumbuh rambut yang lebih bagus, barakallahu fikum, ya tidak mengapa. Paham ikhwan ya? Baik. Namun untuk syariat disedekahkan berat rambut tadi, Syekh Ibnu Baz beliau berpendapat itu khusus anak laki-laki saja. Wallahu ta'ala alam biswab. Barakallahu fikum. Ada salam dari Ibrahim Purwokerto untuk para ustaz dan yang kenal dengan beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pada saudara saya disuruh menjadi muadzin dan diberi upah. Tapi kebiasaan di masjid itu sebelum waktu sholat diputar ngrotal atau sholawatan. Gimana ini? Apakah dia setujui permintaan tersebut? Apa hukum putar murotal atau selawatan tersebut? Terkait dengan upah bagi muadzin, barakallahu fikum, itu tidak mengapa. Iya, barakallahu fikum. Mengambil upah dari barakallahu fikum azan. Iya. Namun dengan ketentuan barakallahu fikum, ya, dia tidak menjadikan itu sebagai persyaratan dan memasang patokan harga. Ikhwan ya. Baik. Adapun terkait dengan menyetel murattal ataupun selawatan sebelum adzan, barakallahu fikum, ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada dua masalah di situ. Iya. Terkait mengambil upah tadi boleh, adapun terkait dengan menyetel murattal sebelum adzan ataupun barakallahu fikum selawatan sebelum adzan itu tidak diperbolehkan. Iya. Sehingga ya tergantung Anda. Kalau Anda mampu memberikan masukan, nasihat kepada para tamir untuk tidak melakukan hal tersebut, barakallahu fikum, itu yang afdol, yang utama. Iya. Tapi kalau tidak mampu, barakallahu fikum, yang afdol ya tidak usah diterima. Pemikiran ya, tugas tersebut kalau memang kalian diharuskan, selain jadi muadzin, kalian harus menyetel murattal dan salawatan sebelum adzan, barakallahu fikum. Baik. Apakah boleh menjadikan ibadah umroh sebagai janji bagi seorang yang mencalonkan sebuah jabatan kepada orang-orang yang memilihnya? Tidak boleh, barakallahu fikum. Iya. Iya, yang seperti yang dilakukan oleh para caleg gitu ya. Kalau saya terpilih, ya, sampean semua bisa umroh gratis gitu ya. Dalam hatinya ada kait, tapi ketemunya di Mekah. Paham kan ya? Umroh gratis, tapi apa? Ketemunya di Mekah. Maksudnya berangkat sendiri-sendiri gratisnya nanti setelah di Mekah. Paham maksudnya, Ikhwan? Baik, barakallahu fikum. Enggak boleh. Baik, terkait dengan zakat mal ini ditanyakan kepada Ustadzuna. Hafizahullahu taala wa ra'ah. Ada salam dari Iwan Abu Khalid untuk semua santri dan asatidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan, santri pulang tuh. Hah? Iya. Sudah lama? Baik. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir disebutkan di dalam nuskah kami cetakan Darus Siddiq Mamlakah Saudiyah, disebutkan di dalamnya dengan lafaz lil mamluk ta'amuhu wa kiswatuhu. Begitu? Hah? Iya. Yang tadi saya baca apa? Lil mamluk ta'amuhu wa kiswatuhu. Sama toh? Hah? Lil muluk di mana? Lil muluk. Anak bacanya lil muluk? Iya. Iya, berarti barakallahu fikum sabaqul lisan. Iya. Salah, yang benar lil mamluk bukan lil muluk. Baik, barakallahu fikum. Lil mamluk. Iya. Ta'amuhu wa kiswatuhu. Baik, lil mamluk bukan muluk. Barakallahu fikum. Kalau memang Anda tadi bacanya lil muluk, barakallahu fikum. Tayyib. Cuman di sini kata dia lafaz mamluk itu jamak dari milkun. Iya. Oh, al-muluk jamak dari milkun. Iya. Labas, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau memang saya tadi bacanya muluk, diralat yang benar adalah mamluk. Di nuskhah saya juga mamluk. Taib. Bagaimana sikap kita terhadap keluarga kita yang masih awam, yang masih menentang al-haq, apakah kita terus menasihatinya atau bagaimana? Naam. Iya. Terkait dengan keluarga, barakallahu fikum, Anda harus banyak bersabar dan Anda harus memahami keadaan mereka. Iya. Kita tidak bisa menginginkan keluarga kita itu sama persis dengan kita. Iya. Dalam waktu yang singkat, barakallahu fikum. Sebagian ya ba'dul ikhwah barakallahu fikum mereka terlalu keras dalam masalah ini. Iya, sudah sering menasihati keluarganya, khususnya bagi mereka yang memang ada di atas, mungkin dia sebagai seorang kakak gitu ya, atau dia sebagai seorang ayah, ya, atau dia sebagai seorang paman yang dia nasihati tadi adalah yang di bawahnya, adik-adiknya, ya, ataupun keponakannya, ataupun anak-anaknya yang mereka masih belum bisa menerima dakwah salaf, barakallahu fikum. Tayib, sehingga dia menggunakan kekerasan, barakallahu fikum, sudah dibilangin, ya, sudah dinasihati, baru satu kali dua kali sudah, habis itu dia langsung memboikot keluarganya tadi, ya, tidak mau lagi bertemu dengan saudaranya, tidak mau lagi bertemu dengan keponakannya, sehingga disikapi sebagai seorang mubtadi. Ya, barakallahu fikum. Ini adalah kesalahan. Pak Ifan, ya, baik. Harusnya sikap yang tepat, barakallahu fikum, ya, Anda jangan menutup diri, tapi terus berupaya mencari celah dan kesempatan untuk bisa mengarahkan mereka, barakallahu fikum. Ya, baik. Wallahu taala alam bisawab, mantahbihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.